Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatil kiram rahimakumullah, masih di bab al-qadha dari kitab al-fiqh al-muyassar, membahas tentang peradilan dan etika atau syarat-syarat seorang hakim. Di pertemuan sebelumnya kita telah membaca masalah yang kedua, syurutul qadhi, syarat menjadi seorang qadhi atau hakim. Kemudian pada pertemuan di malam hari ini biidznillah, kita akan membahas tentang adab dan akhlak, etika orang yang menduduki kedudukan sebagai hakim atau qadhi. Al-Mu'alif telah merangkum untuk kita beberapa perkara yang sudah sepantasnya untuk dilakukan atau ditinggalkan bagi seorang hakim. Kita akan baca di sini masalah yang berikutnya. Berkata Al-Mu'alif, Al-Mas'alatu Thalithah, Adabul Qadhi wa Akhlaquhu, Wa ma yanbaghi lahu wa ma la yanbaghi. Masalah ketiga, adab dan akhlak seorang hakim. Apa yang pantas dan apa yang tidak pantas untuknya. Bagaimana etikanya ketika dia menjadi seorang hakim. Bagaimana adabnya, akhlaknya. Ini sesuatu yang dituntut, harus ada dalam diri seorang hakim. Karena dia menjadi contoh dan dilihat, suaranya didengar. Ada beberapa akhlak dan adab yang disebutkan. Yang pertama, berkata al-mu'alif, yang pertama, yan bagi an yakuna qadiyu qawiyan dha haibatin min ghairi takabburin wal unufin layyinan min ghairi dha'f. Adab yang pertama, etika yang pertama, seorang qadhi, seorang hakim itu harus orang yang kuat. Yang kuat maksudnya dia memiliki wibawa. Dia tidak sombong, tidak berlebihan, demikian pula dia tidak lemah. Kewibawaannya tidak membuat dia sombong, juga tidak menjadikan dia lemah. Agar supaya orang yang berseteru di hadapan dia, yang kuat, itu tamak akan kebatilannya. Kemudian orang yang lemah itu putus asa dari sifat adilnya. Ya. Kalau dia lemah, orang yang kuat yang berselisih di hadapannya, dia akan berusaha mempengaruhi hakim tersebut. Demikian pula orang yang lemah, yang berselisih, dia putus asa. Aduh, gimana ini, hakimnya lemah, gak bisa membela hak saya. Naam. Dia harus kuat, memiliki mental yang bagus, berwibawa, tidak sombong dan tidak pula lemah. Yang kedua, etika yang kedua, an yakuna haliman muta'annian. Dia harus penyabar dan muta'anni. Tidak buru-buru, tidak terburu-buru. Dia teliti. Ya. Sabar dia mendengar orang yang berselisih di hadapannya, ada yang mengadu ini, ada yang mengadu itu. Nah, sebagaimana kita menghadapi misalnya anak-anak kita sedang berselisih, kita hadapkan, ya kan, kita harus sabar. Yang ini berbicara ini, yang ini berbicara itu, yang ini mengadu apa namanya hujahnya ini, yang ini membantahnya. Kita harus teliti apa yang mereka sampaikan. Ya. Demikian pula tidak boleh marah, menjaga emosinya ketika menghadapi orang-orang yang berselisih di hadapannya. Yang ketiga, etika yang ketiga, adab yang ketiga, an yakuna dza fitanatin wa yaqdhatin. Seorang hakim harus memiliki fitanah. Fitanah dengan to, bukan dengan ta, bukan fitnah, fitanah dari kata fatanah. Dia harus seorang yang cerdik. Wa yaqdhah, dia enggak lalai. Orangnya cerdas. La yu'ta min ghaflatin wa la yukhda'u li gharratin. Dia itu enggak terlalaikan dan tidak mudah tertipu. Ya. Mendengar aduan, mendengar apa namanya hujah-hujah dari orang yang berselisih, dia perhatikan, dia cerdik, dia bisa memahami mana yang menyampaikan sesuai dengan kenyataan, mana yang berdusta. Yang keempat, yan bagi an yakuna al-qadiyu afifan wa wara'an nazihan amma harramallah. Seorang qadi, seorang hakim adalah seorang yang afif. Dia menjaga harga dirinya, tidak menghinakan harga dirinya. Dia wara', dia berhati-hati. Nazihan amma haramallah, dia menjauhkan dirinya dari keharaman. Yang kelima, an yakuna qanu'an saduqan dha ra'yin wa masyuratin. Seorang qadhi adalah orang yang qanaah, tidak tamak, tidak rakus. Dia jujur. Dan dia juga seorang yang dzu ra'yi, orang yang punya pendapat. Wa masyurah, orang yang punya saran. Ketika terjadi perselisihan dan mentok, ya, problem masalah tersebut, bagaimana nih cara jalan keluarnya? Dia orang yang punya saran, punya pemikiran. Oh, jalan yang terbaik ini bagi kalian. Naam. Nah, ini lima perkara yang dirangkum oleh muallif, yang seharusnya seorang qadhi itu memiliki akhlak dan adab seperti ini. Qala Ali radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan atau menukilkan athar dari Ali radhiyallahu anhu. Qala la yanbaghi an yakuna al-qadhiyu qadiyan hatta takuna fihi khamsa khisalin: afifun, halimun, alimun bima kana qablahu, yastashiru dhawil albab, la yakhafu fillahi lawmata la'im. Dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sudah sepatutnya seseorang yang menjadi qadhi, menjadi hakim, tidaklah dia bisa menjadi hakim sampai terpenuhi padanya lima sifat. Seorang yang afif, orang yang menjaga dirinya, ya, jauh dari keharaman, tidak menerima suap, rishwah, dia bersikap adil, menjaga dirinya dari kezaliman. Halimun, dia orang yang penyabar. Alimun bima kana qablahu, dia orang yang berilmu, dia mengetahui masalah apa yang dia hadapi. Ya. Yastasyiru dzawil albab. Yang keempat, dia bermusyawarah, senantiasa minta saran, dialog bersama dzawil albab, orang-orang yang memiliki hikmah, orang-orang yang memiliki ilmu, tidak berjalan sendiri, ya, nggak perlu musyawarah. Naam, cukup bagi saya sendiri, saya yang memutuskan. Tidak, dengan musyawarah seseorang itu akan lebih kuat, dengan musyawarah seseorang akan terjauhkan biidnillah dari penyesalan di dalam keputusannya, karena dia berbagi permasalahannya dengan orang-orang lain yang terpercaya. Yang kelima, la yakhofu fillahi laumata laim. Dia tidak takut orang-orang yang mencela di dalam keputusannya, fillah, dalam menegakkan agama Allah. Nah, ini lima yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sifat-sifat seorang qadhi. Setelah menyebutkan apa yang pantas bagi seorang qadhi, kemudian beliau melanjutkan poin yang berikutnya, yang keenam dan seterusnya, apa-apa yang tidak pantas, yang sepatutnya sudah dijauhi oleh seorang qadhi. Yang keenam, berkata al-muallif, yuhramu 'alal qadhi an yusara ahada al-khasmain. Diharamkan bagi seorang hakim untuk membisiki salah satu dari orang yang berselisih, membela, ya, berat sebelah. Yuhabi ahadahuma, dia memihak kepada salah seorangnya. Au yulaqqinahu hujjatahu, dia mentalkin mengajarkan cara orang tadi menyampaikan hujahnya. Au yu'allimahu kaifa yadda'i, atau mengajarkan dia bagaimana cara menuntut, ya. Berat sebelah, kamu katakan seperti ini kepada lawanmu nanti, ya. Naam. Tuntut dia dengan ini hujahmu. Ini tidak boleh. Hakimnya telah berat sebelah berarti. Padahal dia dituntut untuk bersikap adil. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Yang ketujuh, yuhramu 'alal qadhi an yaqdiya wa huwa ghadban, ghadban syadida. Dilarang bagi seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan sedang marah. Ya. Seorang hakim harus bisa menjaga emosinya. Dia tidaklah memutuskan suatu perkara dalam keadaan terganggu pikirannya, sedang marah, ya. Ini akan mengganggu keputusannya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi, taliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yaghdhi hakimun baina tsnain wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan sedang marah. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa yuqasu 'alal ghadab ma kullu ma yusawwishu 'alal fikr min al-mushkilati wal humum wal ju' wal athash wat ta'ab wal marad wa ghairiha. Dan dikiaskan dengan marah segala sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi, ya, mengganggu pikiran, seperti dia sedang banyak masalah, sedang banyak muskilah, ya, ada problem mungkin di rumahnya, ya, atau di luar. Wal humum, dia sedang sedih. Wal ju' wal atwash wat ta'ab wal marad, dia sedang lapar, menahan haus, atau lelah atau sakit, ya. Dia harus dalam kondisi prima, dalam keadaan yang sebaik mungkin, tidak terganggu pikirannya. Yang kedelapan, yuhramu 'alal qadhi qabulu rishwah. Haram bagi qadhi untuk menerima suap. Ini yang kedelapan. tidak boleh menerima sogokan. Tahu rishwah ya, sogokan, suap. Bukan disuap makan, bukan. Disogok maksudnya, ini Pak Hakim, ini sejumlah uang, tolong bantu saya. Ini sogokan namanya. Untuk membatalkan hak orang lain, menggugurkan hak orang lain, untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, ini menyogok namanya. Rishwah dengan dikasroh ro, bisa juga di dhammah ro, bisa juga di fathah ro-nya. Rishwah, rashwah, rushwah. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah, ini berdasarkan hadis ada larangan. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Hadis diriwayatkan Tirmizi, demikian pula Ibnu Majah dan yang selainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rashi, orang yang menyogok, menyuap, yang memberikan suapan, ya. Wal murtashi, dan orang yang menerima, menerima suapan, fil hukum, dalam hukuman, ya. Hadis ini dengan lafaz la'ana Rasulullah, Rasul melaknat. Tapi kalau di dalam toba'ah ini la'anallah, Allah melaknat. Allah alam, Anda belum mendapatkan riwayat dengan lafaz la'anallah. Adapun yang ada di Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, demikian pula Musnad Ahmad, dengan lafaz la'ana Rasulullah, Rasul melaknat. Naam. Wa ala kulli hal, menyuap itu hukumnya haram berdasarkan hadis ini. Dia mendapatkan laknat. Rasulullah melaknat maksudnya Rasulullah mendoakan orang tersebut jauh dari rahmat Allah, ya, didoakan oleh Rasul jauh dari rahmat, dari rahmat Allah, padahal rahmat Allah itu sangatlah luas. Qala farishwatu tamna'uhu minal hukmi bil haqqi li sahibihi. Yang namanya suapan, sogokan, rishwa itu bisa mencegah seseorang untuk mendapatkan haknya. Autaja'aluhu yahkumu bil batilil mubtil, atau menjadikan seorang hakim memberikan hak kepada orang yang salah. Wakilahuma syarrun 'adzim. Dua-duanya ini kejelekan yang besar, ini dosa besar. Ya. Ini kabiratun minal kabair, dosa besar. Yang kesembilan, yuhramu alal qadi qabulul hadaya minal khosmain au min ahadihima. Tidak boleh seorang hakim menerima hadiah dari salah seorang yang berselisih atau keduanya, ya. Si A dan B sedang berselisih dalam satu perkara, sedang dipelajari oleh hakimnya, tiba-tiba salah seorangnya datang ke rumah Pak Hakim kasih hadiah. Pak, ini ada hadiah. Nah, gak boleh dia menerimanya, ya, karena ini nanti bisa mempengaruhi keputusan dia, ya. Dia akan merasa berhutang budi kepada orang tersebut. Akan tetapi kata Syekh di sini, kata al-muallif, wa man kanat lahu 'adatun bimuhadatihi qabla al-qada fala bas. Tapi kalau orang tersebut yang memberikan hadiah memang sudah biasa memberikan hadiah kepada si hakim ini, ya, sebelum terjadinya perkara, maka tidak mengapa. Artinya si A misalnya, qadarullah ada permasalahan dengan B, ya, dibawalah permasalahan tersebut kepada hakim si C. Sebelum terjadi perkara tersebut, A dan C, si A dan hakim, memang adalah orang yang dekat, orang yang kenal. Si A sering memberikan hadiah kepada C tadi, si hakim. Nah, biasa dia memberikan hadiah. Kata mu'alif, ah, ini yang seperti ini tidak mengapa. Akan tetapi bisyarat, dengan syarat, alla yakuna lihadal muhdi khusumatun yahkumulahu fiha, dengan syarat bahwa si orang yang memberikan hadiah tadi ini itu sedang tidak memiliki permasalahan persengketaan yang sedang ditangani oleh si hakim. Naam, tetap gak boleh. Dia biasa ngasih hadiah kepada hakim, ya. Tetapi ketika terjadi permasalahan, dia stop. Jangan berikan hadiah kepada hakim. Walau tawarra'a an dzalika kullihi lakana afdhalahu. Tapi kata al-mu'allif, kalaulah hakim tadi waro' bersikap hati-hati, enggak menerima hadiah dalam keadaan apapun dari orang yang bersengketa, maka itu lebih utama, ya. Jangan menerimanya. Naam. Sebelum terjadi perkara atau ketika sedang terjadi perkara, dia tidak menerima hadiah. Fal qadi yang bagilahu an yunazziha nafsahu an jami'i ma yu'athiru fi qada'ihi wa sum'atihi. Sudah sepatutnya seorang hakim membersihkan dirinya dari setiap perkara-perkara yang bisa mempengaruhi keputusan dan reputasinya. Ya. Kalau ada orang datang ke rumah bawa koper misalnya, ini Pak, ini silahkan untuk Bapak, ya ini hadiah dari saya, alhamdulillah ada sedikit rezeki. Jangan Pak, bawa pulang. Naam. Saya gak butuh. Di sana masih banyak anak-anak yatim, ya, panti asuhan, kasih sana. Jangan kasih saya. Demikian. Harus cerdas hakimnya, harus kuat mentalnya. Godaan yang begitu besar, ya. Hatal bai'a wa syira la yang bagilahu an yabi'a wa yashtari bi nafsihi mimman ya'rifuhu khasyatal muhabah. Sampai dalam perkara jual beli, ya, coba perhatikan. Ini sadu dzara'i, menutup pintu. Sampai dalam permasalahan jual beli, jangan sekali-kali hakim itu jual atau beli kepada seseorang yang dia sedang tangani kasusnya. Ya. Si A dan B berselisih. Ternyata keduanya pedagang. A dan B pedagang. Ya. Barangnya sama. Si hakim sedang membutuhkan barang tersebut. Dia tahu A dan B ini menjual barangnya. Ya. Aduh, gimana ini? Saya mau beli ke siapa, ya? Kalau saya beli si A, nanti dibilang saya dukung bela si A. Kalau saya beli sama si B, dibilang nanti saya mendukung si B. Jangan beli dari keduanya. Ya. Khosyatal muhabah, dikhawatirkan akan terjadi keberpihakan. Dianggap dia berpihak kepada salah satu dari orang yang bersengketa. Fa'inal muhabata fil bai'i wa syira' kal hadiyah, karena ini sama nanti hukumnya seperti hadiah. Wa inna may ta'atul bai' wa syira' bi wakilin la yu'rafu annahu lahu. Lantas bagaimana? Dia mau beli barang, dia butuh barang tersebut. Enggak ada yang jual kecuali A dan B. Ya. Harus beli ke siapa? Ditunda enggak bisa. Ya, sampai kasusnya selesai enggak bisa, dia butuh sekarang. Caranya adalah dia mengirim wakil. Ya. Dia nyuruh orang, tolong belikan ke siapa, ya? Ke A saja. Belikan ke A. Tapi jangan sekali-kali bilang kalau saya yang beli. Oh ya, siap. Suruh orang beli. Nah, ini baru boleh. Ini boleh. Yang berikutnya, yang 10. La yajuz lil qadi an yaqdi li nafsihi wala li qarabatihi. Seorang hakim enggak boleh memutuskan perkara untuk dia sendiri atau untuk kerabatnya. Ya. Terjadi perselisihan A dan B. Ternyata salah seorangnya adalah kerabatnya, anaknya kah, atau keponakannya kah, atau pamannya, atau siapanya, kerabatnya. Ya. Saudaranya, kakaknya atau adiknya. Dia hakimnya. Dia harus mundur. Enggak boleh dia menghukumi yang bersengketa di antara dari kerabatnya. Wa mimman la tuqbal syahadatuhu. Dan apabila yang bersengketa juga adalah dari orang-orang yang tidak diterima persaksian dari dia. Ya, misalnya itu anaknya. Seorang ayah enggak boleh bersaksi untuk anaknya. Nah, ternyata anaknya lagi kena kasus misalnya. Dia hakimnya, dia harus mundur. Ini anak saya, dia yang sedang bermasalah. Biarkan qadhi atau hakim yang lain yang memutuskan, jangan saya. Naam. Wala yahkum ala aduwihi, demikian pula tidak boleh dia menetapkan hukum kepada musuhnya. Ya. Ternyata si hakim ini pernah dulu bersengketa. Oh, berapa tahun yang lalu pernah bersengketa sama si fulan. Ya, istilahnya ada dendam pribadi lah. Ada permasalahan pribadi yang dia simpan dahulu. Setelah dia jadi hakim, ternyata orang tadi ini dapat kasus masalah dihadapkan kepada dia. Nah, dia juga dalam keadaan ini harus mundur. Ya, khawatir nanti dia tidak berbuat adil. Wah, ini dulu pernah nyakitin saya ini. Saya tambah saja hukumannya. Nah, tidak dia mundur darinya. Liqiyami tuhmah fi hadhil ahwal, karena dia bisa tertuduh dalam keadaan seperti ini. Yang ke-11. La yahkumul qadi bi ilmihi li anna dhalika yufdhi ila tuhmatihi. Seorang hakim enggak boleh memutuskan atas dasar ilmunya sendiri, pengetahuannya sendiri. Karena ini bisa mendatangkan tuduhan bagi dia. Lantas bagaimana dia cara memutuskan? Nanti akan disebutkan masalah yang berikutnya, tata cara seorang hakim mengambil keputusan. Bagaimana prosesnya? Dia harus mendengarkan bukti dan saksi. Mana saksimu? Apa tuduhanmu? Mana saksimu? Mana buktinya? Ya. Tidak boleh dia tanpa memanggil saksi, meminta bukti langsung memutuskan. Oh iya, kelihatan dari mukamu, wajahmu ini, kamu ini orang yang salah. Ya, kamu yang salah. Menghukumi dari melihat wajah. Nah. Ya. Ada orang yang berselisih dua masuk A dan B. Oh, dari jauh dia udah ngelihat, oh B ini B yang salah pasti ini. Nah, tidak. Minta apa tuduhannya, mana buktinya, ya. Datangkan saksinya, baru dia putuskan. Yang ke-12. Yustahabu lil qadi an yattakhidha katiban yaktubu lahul waqa'i'. Disukai seorang hakim itu ada yang membantu. Dia punya katib, dia punya tukang catat, tukang tulis, ya, yang mencatat kejadian. Ada notulennya. Wa ghairihi mimman yahtajuhu li musa'adatihi, dan yang lainnya yang bisa membantunya, kal hajib, seperti al-hajib. Al-hajib itu penjaga, orang yang menjaga hijab, ya. Kalau kita di sini yang jaga pintunya, ya kan? Ruangan persidangan tertutup, ada yang jaga pintu, enggak boleh sembarang masuk. Ini hajib namanya. Ya. Au al-muzakki, atau yang memberikan rekomendasi, ya. Dalam suatu permasalahan, misalnya permasalahan apa, orang yang berselisih, dua orang berselisih dalam masalah jual beli mobil, ya, jual beli mobil misalnya, mobilnya punya teknologi ini. Naam. Si A dan B ini berselisih. Wah, si B menjual mobil sama saya nggak sesuai dengan standarnya, ya. Mobil ini seharusnya teknologinya seperti ini, ya. Tapi yang datang kok seperti ini. Dia punya muzaki, punya orang yang memberikan rekomendasi, orang yang berilmu. Ya, dia panggil temannya ahli mobil misalnya. Coba kamu lihat mobil ini, betul enggak seperti apa yang dia omongkan? Nah, ini namanya muzaki. Ya. Punya pembantu, punya apa namanya? Tenaga ahli yang bisa memberikan informasi-informasi. Wal mutarjim, demikian pula punya penerjemah, ya, punya penerjemah. kalau ternyata yang berselisih ini orang asing, dia gak ngerti, dia orang Arab yang berselisih orang Indonesia misalnya, ya. Ini orang Indonesia ngomong apa, colong terjemahkan apa yang dia omongkan. Nah, ada orang-orang yang membantu dia, tukang catatnya, ya, tukang jaganya, demikian. Lekas rotin syigolihi bi umurin nas fayahtaju man yusaiduhu, karena dia tersibukkan dengan perkara-perkara manusia, dia butuh ada orang yang membantu. Ini disukai. Yang ketiga belas, yata'ayyan alal qadi an yahkuma bima fi kitabillahi wa sunnati rasulihi, wajib bagi seorang hakim untuk mengambil hukum dari kitabullah dan dari sunnah rasul. Inilah qadi yang kita bicarakan, seorang hakim yang berhukum dengan hukum syariat, ya, seorang hakim yang berhukum dengan hukum syariat. Landasan hukumnya kitabullah wa sunnat rasulillah. Oh, kamu menurut saya ini kamu terkena pasal sekian undang-undang tahun ini nomor sekian. Nah, itu dari mana? Nah, dari mana hukumnya? Itu cocok sesuai dengan syariat enggak? Naam. Kalau enggak sesuai dengan syariat, itu berarti berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, berhukum dengan selain hukum Allah, ini permasalahan yang berat. Jangan. Yang dimaksud hakim di sini adalah hakim syar'i yang berhukum dengan hukum Allah, kitabullah dan sunnah Rasulullah. Qala fa illam yajid qada bil ijma. Kalau dia mendapatkan suatu persengketaan permasalahan, dia tidak menemukan dalilnya dari Al-Qur'an, tidak disebutkan, dari hadis yang sahih juga tidak ada, dia cari, dia berijtihad. Enggak dapat, maka dia gunakan ijma. Oh, ternyata ada ijma ulama dalam perkara ini. Para ulama ijma dalam permasalahan ini. Ini dinukilkan oleh misalnya Ibnul Mundhir dalam kitabnya. Oh, dia dapatkan. Ya. Fa illam yajid wa kana min ahli al-ijtihad ijtahad. Cari dari Al-Qur'an enggak ada dalilnya, dari hadis enggak ketemu, dari ijma juga enggak dapat. Kalau dia termasuk orang yang ahli ijtihad, dia bisa berijtihad, dia seorang yang alim berilmu, ijtihad. Dia berijtihad. Ya. Berijtihad dia. Dia menggunakan kaidah-kaidah umum, ya, di dalam agama, main usul fikihnya, ilmu fikihnya digunakan, ya, tafsirnya dia gunakan, dia berijtihad. Ijtihad. Fa illam yakun min ahli al-ijtihad fa alaihin an yastafti fi dhalika fa ya'khud bi fatwa al-mufti. Tapi kalau dia juga enggak mampu berijtihad, maka dia gunakan fatwa dari mufti yang lain. Oh, ternyata permasalahan kalian ini juga pernah terjadi. Ya. Dahulu Syekhul Islam pernah berfatwa tentang permasalahan kalian seperti permasalahan kalian ini. Fatwanya demikian-demikian. Dia ambil fatwa mufti. Nah, oh, ini pernah terjadi, sama persis kejadiannya seperti fatwanya Syekh Ibnu Baz misalnya, dia ambil. Nah, kejadiannya seperti ini. Ya, ini persis sama. Berarti yang benar adalah si A. Demikian. Ya. Ini yang ke-13. Dia harus berhukum dengan hukum Allah dari Al-Qur'an, Sunnah. Kalau enggak dapat, dia gunakan ijma, kalau tidak dapat juga dia berijtihad. Kalau dia tidak mampu berijtihad, maka dia gunakan fatwa dari ulama atau ahli fatwa yang lain. Yang ke-14. Qala yajib 'alal qadi al-'adl bainal khosmain fi kulli syai'. Seorang hakim wajib bersikap adil terhadap orang-orang yang berselisih. Tidak berpihak, bersikap adil dalam segala perkara. Dia berkata, kataba Umar radhiyallahu anhu ila Abi Musa radhiyallahu anhu, wa asi bainan nas fi wajhika wa majlisika wa adlika. Umar pernah menulis, ya, kepada Abu Musa radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu anhum ajma'in, yang menjadi qadhi di suatu tempat. Umar memberikan wasiat kepada Abu Musa, bersikap adillah engkau di antara manusia, pada wajahmu, pada majelismu, dan pada keadilanmu, keputusanmu. Naam. bersikap adil. Sampai wajah saja pun harus bersikap adil, ya. Jangan sampai ada dua orang berselisih, oh sama yang ini senyum, yang sama ini bermuka masam. Adil. Dalam majelis juga seperti itu. Dudukkan mereka di tempat yang sama. Kalau yang satu duduk, yang satu jangan suruh berdiri, sama-sama duduk. Kalau kursinya kurang ya sudah, silahkan berdiri dua-duanya, misalnya seperti itu. Harus adil, ya. Dalam keputusannya juga seperti itu, terlebih lagi. Hatta la ya'asa adh-dha'ifu min adlik wa la yatma' asy-syarif min haifik. Jangan sampai kamu tidak adil sehingga orang yang lemah itu putus asa dari keputusanmu. Aduh, ini hakim yang enggak adil. Sudahlah. Saya ini orang lemah, saya ini orang biasa. Yang saya lawan ini misalnya oh, ternyata anggota dewan atau orang besar punya jabatan. Ah, kalah saya. Hakimnya enggak bisa dijadikan apa namanya? Enggak bisa diandalkan ini. Hakimnya enggak adil. Demikian. Seorang hakim harus adil dalam segala sesuatu. Nah, ini dia beberapa perkara yang sudah sepatutnya dimiliki oleh seorang hakim dan perkara-perkara yang harus dijauhkan dari seorang hakim. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang keempat, al-mas'alatu rabi'ah. Masalah yang keempat. Qala tariqul hukmi wa sifatihi. Cara menentukan hukum dan bagaimana sifatnya. Nah, ini sedikit faedah. Bagaimana sih seorang hakim itu dia menetapkan keputusan? Ya. Ini ada bimbingannya. Kata al-mu'alif, yatawassalu al-qadiyu ila al-hukmi fi qadiyati ma bittiba'il al-khutuwati taliyah. Seorang qadi, seorang hakim itu bisa mencapai sebuah keputusan hukum apabila dia mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Mu'alif menjelaskan bagaimana cara seorang hakim menetapkan keputusan. Dimulai dari ini. Kata beliau, idza hadara indahu al-khasman ajlasahuma baina yadayhi wa sa'alahuma ayyukumal mudda'i aw yaskutu hatta yatakallamal mudda'i fayastami'u da'wah. Apabila datang dua orang yang berselisih, maka hakim mempersilahkan mereka berdua duduk di hadapannya. Silakan duduk, Pak. Ya, Bapak di sini, Bapak yang di situ. Kemudian bertanya, siapa yang memiliki tuntutan? Tuntutannya apa? Nah, ditanya. Siapa ini yang menuntut? Siapa yang dituntut? Siapa yang menuntut? Atau dia diam saja? Silakan duduk, Pak. Kemudian dia diam. Biarkan yang berselisih tadi yang mulai berbicara, ya. Kemudian dia dengarkan apa tuntutannya. Ya, dia dengarkan apa tuntutannya, silakan didengarkan, sudah selesai, ya. Biarkan dia selesai, jangan dipotong. Fa in ja'at ad-da'wa 'ala al-wajhi as-sahih sa'ala al-qadhi al-mudda'a 'alayhi an mawqifihi hiyaliha. Kalau ternyata tuduhan, tuntutan tersebut benar, ya, si A yang menuntut, ya, kata si A, si B ini telah melakukan ini. Kalau ternyata apa yang dikatakan A tadi benar, maka dia akan bertanya kepada si B, orang yang tertuduh, orang yang dituntut tadi, benar enggak ini tuduhannya, tuntutannya, ya. Fa in aqarra biha qadha 'alaihi. Kalau dia ngaku, iya Pak Hakim, benar, saya ngaku salah. Sudah selesai perkara. Naam. Wa in ankara talabal mudda'i bil bayyinah. Tapi kalau ternyata si B yang dituduh tadi mengingkari, oh enggak benar. Enggak benar Pak Hakim. Apa yang dikatakan A tidak benar. Saya enggak seperti itu. Maka hakimnya bagaimana? Hakimnya minta bayyinah, minta bukti kepada si A tadi yang menuduh. Kamu telah menuduh si B, buktinya mana? Naam, demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal man ankar. Wajib datangkan bukti bagi orang yang menuduh dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Ya, si B bersumpah, demi Allah Pak Hakim, saya enggak benar, saya enggak ngelakukannya. Dia dusta. Ya. Maka si A wajib datangkan bukti. Nah, ini buktinya Pak Hakim. Demikian. Fa in kanat lil mudda'i bayyinatun talabahu bi ihdhariha wastama'a shahadataha wa hakama biha bi syurutiha wa la yahkumu bi ilmihi. Kalau ternyata si yang menuduh tadi, si A, punya bukti, maka hakim minta tolong hadirkan buktinya, didengar persaksiannya, kemudian dia menghukumi permasalahan tersebut dengan syarat-syaratnya. Dia tidak menghukumi dengan ilmunya sendiri. Nah, dia dengar apa buktinya, mana, oh buktinya ternyata sah, benar, ya. Bahkan ada saksinya ini, ya. Si B gak bisa lagi menolak. Ini buktinya, ini saksinya. Bagaimana kamu bisa menolak? Nah, putuskan. Fa in lam yakun lil mudda'i bayyinatun a'lamahul qadi analahul yamin an khasmihi ala khasmihi. Kalau ternyata si A, penuduh tadi, orang yang menuntut, enggak punya bukti, maka si A diberitahu oleh hakim, wahai A, kamu, karena kamu enggak punya bukti, maka saya akan meminta sumpah dari si B untuk mengingkari tuduhanmu. Ya, dikasih tahu si A, sudah diminta buktinya, mana buktinya, mana saksinya, aduh Pak Hakim, saya gak punya bukti, saya gak punya saksi, ya. Maka dikasih tahu, wahai A, karena kamu gak punya bukti, kamu gak punya saksi, saya akan minta si B untuk bersumpah. Wahai B, kamu telah dituduh dan dia gak punya bukti, gak punya saksi, kamu bersumpah, kamu gak melakukannya. Akhirnya si B bersumpah, demi Allah Pak Hakim, saya gak melakukannya. Naam. Bagaimana? Selesai perkara. Diingkari oleh yang tertuduh. Dia gak punya bukti, dia gak punya saksi. Masalahnya, perselisihannya diselesaikan. Perselisihannya diselesaikan, tapi masalahnya belum. Artinya kalau nanti di waktu ke depan, di hari ke depan, ternyata si A mendapatkan buktinya, ada saksinya, ah, dia bisa ngajukan lagi, ya, dia bisa ngajukan lagi. Persengketaan selesai pada waktu itu, tapi permasalahannya belum. Dipahami bedanya ya. Selesai persengketaannya karena si A gak punya bukti. Ya sudah, mau apa, dia gak punya bukti, gak punya saksi. Dan si B telah bersumpah menolak. Wukilal amru ilallah. Sudah, serahkan urusannya kepada Allah. Ya. Serahkan urusannya kepada Allah. Biar Allah nanti yang memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berdusta. Demikian. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya mendapati sebuah qadhiyah. Naam. Innakum takhtasimuna ilayya fal'ala ba'dakum an yakuna alhan bihujjatihi min ba'd. Sesungguhnya kalian itu berselisih di hadapanku. Bisa jadi ada salah seorang di antara kalian yang enggak mampu atau lemah dalam mengungkapkan hujahnya, enggak punya bukti, enggak punya dalil, enggak punya saksi. Naam. Fa'aqdilahu 'ala ma asma'. Maka saya putuskan sesuai dengan apa yang saya dengar. Saya putuskan sesuai dengan apa yang saya dengar. Enggak ada bukti, enggak ada saksi. Jangan dipaksakan. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Kalau saya memutuskan suatu perkara, ternyata tadi dia mengambil hak saudaranya, maka sesungguhnya apa yang saya putuskan itu adalah sebuah potongan dari neraka. Falyakhudha aw yadharha. Silahkan dia mau mengambil potongan neraka tersebut atau dia mau meninggalkannya. Nah, ini resiko dia. Ya. Mungkin dia mendapatkan keuntungan, tapi hanya di dunia saja dia selamat. Di akhirat tidak. Ya. Sesungguhnya si A benar, tapi gak punya bukti, gak punya dalil, gak punya saksi. Ya. Atau lemah dalam menyampaikan hujahnya. Ya. Ini rakyat biasa yang dilawan ini pejabat misalnya. Naam. Ya silakan. Di dunia kamu selamat, tapi di akhirat tidak. Bisa jadi yang lawannya ini berdusta menggunakan sumpah palsu, ya kan, dia bersumpah tapi dusta. Nabi mengatakan, man halafa an yamini sabrin wa huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah palsu untuk mengambil hak saudaranya, dia fajir, dia melanggar hak saudaranya, ya. Dia dapat hak saudaranya, laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Pada hari kiamat dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka padanya, ya. Silahkan mau selamat di akhir, di dunia atau di akhirat, falyakhudha aw yadharuha. Silahkan itu potongan dari neraka, mau diambil atau ditinggalkan. Nabi juga mengatakan, man qatata'a haqqo muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Barang siapa yang mengambil hak saudaranya muslim dengan sumpahnya, dia bersumpah sumpah palsu untuk menggugurkan hak saudaranya, maka sungguh dia telah mewajibkan untuk dirinya sendiri, dia diharamkan dari surga dan diwajibkan untuk masuk ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Demikian ya. Nah, maka seorang hakim minta bukti kepada penuntut. Kalau penuntut enggak punya bukti, enggak punya dalil, ya diberitahu, karena kamu enggak punya, ya salah, saya memberikan hak kepada si B yang dituduh untuk mengajukan atau untuk bersumpah. Kalau ternyata dia bersumpah mengingkari perbuatannya padahal dia dusta, biarkan Allah yang memutuskan. Serahkan perkaranya kepada Allah. Mungkin saja dia bisa selamat di dunia, tidak di akhirat. Naam. Demikian. Yang ini berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang Hadromi berselisih dengan seorang Al-Kindi yang mengambil tanahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Hadromi tadi yang diambil tanahnya, alaka bayinah, kamu punya bukti enggak? Ya. Qalala, saya enggak punya. Saya enggak punya bukti. Nah, maka Nabi mengatakan, falaka yaminuh. Kalau begitu kamu akan mengambil sumpah dari Al-Kindi, dari lawanmu tadi. Ya. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-bayinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala al-mudda'a 'alaihi. Orang yang menuduh, yang menuntut diminta mendatangkan bukti. Naam, kalau tidak mendatangkan bukti, tidak punya saksi, maka orang yang tertuduh boleh bersumpah, boleh menolak tuduhan tersebut dengan sumpahnya. Demikian ya. Qala fa in qabila al-mudda'i yamin al-mudda'a 'alaihi halafahu al-qadhi wa khalla sabilahu li'anna al-asla bara'atu dhimmah. Kalau si penuduh tadi menerima, ya Pak Hakim silahkan, saya berikan kesempatan, naam, kepada si B, ya. Maka si Hakim tadi meminta, ya sudah si B, ini si A memberikan kesempatan kamu untuk bersumpah, silahkan kamu bersumpah membatalkan tuduhan atasmu, ya. Kalau dia sudah bersumpah, sudah dilepaskan, khalasabilah, ya, dah biar lepas. Karena hukum asalnya bara'atu dhimmah, tidak ada tuntutan, hukum asal, ya, karena enggak ada bukti. Kemudian fa innaka lal mudda'i 'alaihi anil yamin fa innaka lal mudda'a 'alaihi anil yamin wa aba an yahlif qada 'alaihi al hakimu bin nukul. Kalau orang yang tertuduh tadi menolak untuk bersumpah, ya, B, si A enggak punya bukti, enggak punya saksi. Kamu mau enggak bersumpah demi Allah menggugurkan tuduhan atasmu? Nah, si B ternyata tahu hadisnya tadi yang kita bacakan. Waduh, kalau saya sumpah dusta, ini hari kiamat saya nanti dituntut. Bisa saja saya di dunia selamat, tapi hari kiamat nanti. Pak Hakim, saya enggak mau bersumpah. Takut dia. Nah, maka hakim memutuskan perkara tersebut dengan an-nukul. Ya. An-nukul itu al-imtina, penolakan. Artinya si A menuntut tapi enggak ada bukti, si B juga enggak mau bersumpah, enggak mau menolak. tuntutannya. Bagaimana ini caranya? Maka dengan an-nukul. Bagaimana nukul itu? Qarinatun dhahiratun dalatun ala sidqil mudda'i. Pakai indikasi yang kuat, dilihat indikasinya yang kuat ya, tentang kejujuran si penuntut tadi, si A ya, dilihat ya sudah berdasarkan qarinah-qarinah ini, ada indikasi ini, saya kabulkan tuntutanmu. Nah, karena kenapa? Si yang tertuduh gak mau bersumpah, gak berani dia. Nah, ini indikasi. Berarti dia takut, ya kan? Berarti dia salah. Kalau dia benar, apa yang menghalangi dia untuk berani bersumpah? Berarti dia salah. Nah, ini indikasi kuat. Akhirnya hakim memutuskan, ya, walaupun kamu gak ada bukti, saya menangkan perkaramu. Karena si B gak mau bersumpah. Ini nukul namanya. An-nukul. Waqad hakama bin nukuli Utsman radhiyallahu anhu wa jama'atun min ahli al-ilm. Hal ini pernah diterapkan oleh Utsman dan sebagian dari ulama. Wa dhahaba jama'atun akharun ila anna al-yamin turaddu 'ala al-mudda'i idza nakala al-mudda'a 'alaihi. Akan tetapi sebagian pendapat ya, sebagian ahli ilmi berpendapat kalau si B tadi yang tertuduh enggak mau bersumpah, hakim mengembalikan sumpahnya. Ya sudah, kamu A, wahai penuduh, kamu mau gak bersumpah ya. Bersumpah atas nama Allah, kamu tuduh dia. Nah, dikembalikan tuduhan apa? Sumpahnya tadi. Berani gak bersumpah? Kamu A, ya, menuduh dia bersalah ya. Nah, fayahlif wa yastahiq. Kalau dia mau bersumpah, maka diberikan haknya. Ya sudah nih, ini hakmu. Dia sudah bersumpah. Wala siyama idza qawiya janibuhu, terlebih lagi kalau ada indikasi yang menguatkan bagi si A atas tuduhannya tadi ya. Si B menolak sumpah, si A berani nyumpah walaupun dia enggak punya bukti. Nah, ini kan indikasi yang berikutnya. Kebenaran ada pada si A, maka hakim memutuskan ya, silakan ini ambil hakmu. Naam. Fa idza halafa al-mudda'a alaihi wa khalla al-hakimu sabilahu fa ahdara al-mudda'i bayyinatun ba'da dzalika hakama lahu biha. Kalau si tertuduh si B tadi dia berani bersumpah untuk membatalkan tuduhan, saya bersumpah Pak Hakim demi Allah tuduhan si A itu enggak benar sama saya. Nah, tapi setelah diputuskan oleh hakim, ya kan? Ya sudah B, kamu bebas, ini hakmu. Si A enggak boleh menuntut kamu. Kamu sudah bersumpah demi Allah. Sudah, ini tanah buat kamu, ini tanahmu. Ya, padahal tanah bukan tanahnya si B. Tapi karena dia sudah bersumpah, sumpahnya bohong, dusta, ya kan? Si A enggak datangkan bukti, hakim memberikan ini tanah buat kamu. Naam. Hakamalahu biha. Hakim memutuskan ini tanah buat kamu. Li'anna yaminal munkir la tazilul haq. Karena sumpahnya orang yang mengingkari tadi, sumpahnya B itu tidak bisa menghilangkan hak. Artinya kalau nanti di waktu ke depan ternyata si A datang kan bukti, dapat dia buktinya, apa hakim ini saya sudah punya buktinya, ini surat-surat tanah saya atas nama saya, ah ini buktinya. Nah, ada buktinya sekarang. Maka dikembalikan perkara tersebut, diulangi. Dipanggil lagi si B. B, ini buktinya si A. Walaupun saya kemarin telah memberikan hak kepadamu tanah tersebut ya, karena si A belum mendapatkan bukti dan kamu telah bersumpah, ya saya memutuskan apa atas apa yang ada. Nah, ini sekarang ada buktinya. Saya ambil kembali tanah tersebut, saya kembalikan kepada si A yang berhak. Paham ya? Karena sumpah yang diberikan oleh si B pada waktu itu diterima oleh hakim untuk apa? Untuk menyelesaikan persengketaan, bukan menyelesaikan permasalahan. Masalah belum selesai, hak orang diambil. Ya. Tapi karena enggak ada bukti, ya sudah persengketaan saya tutup. Silakan kamu bawa dulu tanahnya, silakan kamu ambil. Tapi ketika dapat bukti, wajib dikembalikan. Wa innama hiya muzilatul khusumah, yang namanya sumpah tadi si B tadi itu tidak akan mengambil hak orang lain. Itu hanya menghentikan persengketaan saja. Selesai bab tentang al-qadha, seputar peradilan. Wallahu ta'ala alam. Semoga ini bisa memberikan penjelasan. Selesai kita dalam bab al-qadha tentang peradilan. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bi'idnillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.